Kalau masih di sini sejam dua jam masih belum ada apa-apanya. Dibandingkan saudara-saudara kita di misalnya di mana Sulawesi Tengah, dari Toli-Toli ke Palu naik sepeda motor malam lagi. Ini di sini pelajaran bagi kita untuk mensyukuri bahwasannya kita banyak asatid, kita ada asatid. Syukuri. Apa bentuk mensyukurinya? Memaksimalkan ta'lim-ta'lim kita, belajar kita, kita maksimalkan. Ya. Jangan sampai kita kemudian melalaikan. Ya. Betul-betul ya. Dirawat, dijaga ustadznya. Ya. Ustadz itu kan termasuk ya, yang sangat ya, kita perlukan, bisa kita ambil ilmunya. Ya. Kalau ustadznya sakit terus nggak taklim, bisa kering hati kita, tidak tersirami oleh ilmu. Makanya benar-benar harus dijaga. Ya. Oh, tambah banyak ini. Ya. Ya. Untuk anak yang masih belajar salafi, anak mohon saran dari Ustaz, hal-hal apa saja yang harus saya pelajari? Pelajari masalah tauhid. Ya. Pelajari masalah akidah. Ya. Pelajari ya, tentang hal-hal yang terkait dengan sunnah, pengamalan sunnah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Pelajari. Ya. Nah, konsultasikan dengan ustaz yang ada di daerah masing-masing. Ya. Ustaz, saya ingin belajar apa bahasa Arab, ustaz masih ada waktu? Ya. Sampaikan keinginan-keinginan tersebut. Pelajari akhlak ya. Karena itu penting ya. Apa yang sudah kita dapatkan pelajaran akhlak, amalkan ya. Jangan sampai ya, orang menilai, oh yang ngaji di sana itu seperti itu toh. Nah, ya. Artinya memiliki akhlak yang tidak baik. Jangan ya. Tunjukkan seorang salafi itu memiliki akhlak yang mulia. Apakah boleh saya memanfaatkan kesempatan pada saat penyembelihan kurban membagikan dan memakai kaos bermerek barang terlarang? Ya jangan. Ya. Misalnya kaos brandy whiskey, wah ya jangan. Khomer kok dipampangkan. Ya. Salafi kok itunya khomer. Na'udzubillah. Jangan yang seperti itu, diperhatikan. Ya. Juga misalnya jaket kan, ya. Terutama yang haji itu kan suka dibagi jaket. Karena setor uang haji itu ke bank, terus diberi jaket kan. Nah, terus ada mereknya toh. Apa itu? Nah, misalnya, jangan. Jangan secara langsung atau tidak langsung kita mempromosikan. Ya. Sudah tidak dibayar promosi gratis lagi ya. Malahan kita dapat dosa ya. Waliyadzubillah ya. Jangan menggunakan hal-hal yang